104,2 Yes Radio Mbangkan Cilacap iki. Rasane janja dadi wong paling bunga sedunia iki hawane iki ya. Tanggal 30 anu gajane tanggal 3 kalingane nemu duit ana segepuk isine recan kabeh ketan kabeh ana 1000. Ala janja lu patung iki ya wong anu 50 perak ping 1000 ya 50.000 mbok ditukar maring bank tuli ya udah lah ya. Mari pom bensinnya kene-kene gelem terima iki mbok apa jerek. Maring-maring bakul lah ya gelem terima banget iki gue ya. Ya disyukuri bae Kang. Tapi ya jare mong nganggur jarene mong Jawa kae gue ya. Gareng-gareng ngeneri kan nemu duit ana 50.000 iki gue ya. Ya palang apa ya palang apa disumbangna ngarep 10%. 10% mang ibu mbok daripada ngombandili jajal. Nemu duit 50.000 kalian barang gajian duitnya tiba nang dalan anu gaji mung 250 malah tiba kabeh. Ayo melas temen kae gue ya. Ya jajal kae gue sing delok ta ya ora kaya gue. Gue mbok apa jare apa ora? Sugeng dalu ki njenengan jin bae pada anu ke kembul bareng nang areng acara piye ki ya acara curahan humor Kang. Curahan perasaan dan humor jin jenengane bae humor otomatis dong isine kur guyonan-guyonan tok ya. Dadi sing rumangsa-rumangsa pada tersinggung ora usah lah. Ora usah pada tersinggung, ora usah khawatir. Ora usah khawatir nyora apa istilah ya ora niat arep nyinggung jenengan. Temenan yakin. Langsung bapak yuk kita akan segera gelundungkan cerita sing pertama ke. Jadi ki kayak ngapa jajal karena cerita sirah kemalik. Sirah kok kemalik kayak ngapa tiliki langsung. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor. Ya bener ya maning-maning anggar ana masalah apa bae nang lingkungan, ana masalah apa bae nang daerah iki ya, apa tanggane ngelebong-ngelebong napa donan terus, apa tanggane cokan gelem ngerampani kelapane dhewek ora ngomong dipit, apa tanggane cokan gelem akon-akon iki ya. Wis lapor bae maring RT nang dipit aja malah gebuk-gebukan kaya kowe ora dadi. Diselidiki dhisik, lamun si lamun kae urung ngelebong-ngelebong wadonan anu wadonan temenan bukan wadus diparemi diklambeni nyejal lapor mentiung pisan jadi kau salah sergap ngori kah ya. Kiana cerita Kang, ana seorang warga melaporkan satu kejadian kepada sang RT kayak ngapa tiliki yu. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Rika nang kene tengane ya. Pantesan miki nyono bebe marani Rika nang umay bojone tuane Rika. Lagi karo bojone nom ya. Eh Rika udah ngomong mantan sopan jajal. Nengke ora di bojo loro, nyono di bojo cicik tok kena. Nyarap laporan kok Pak RT. Laporan apa? Ke Pak RT nyun sewu ke kaki sarwan ke ya. Sing menang kidul kalen ke ya. Gua sing anu apa? Tukang ojek? Lah ya tukang ojek. Kau tambah dina kok tambah jan. Bergajul banget awane do. Bergajul apa? Lah mau ngerti dalan-dalan setapak gane ya ngebut bae nang kono. Pengen ane mbok ngantek karepane bocah sing gak ditabrak kowe nang si sarwan kowe mau. Kuwi nang dalan kurus meter gane ngebut. Ya wis iki bae nyontek gawe laporan tertulis kok tolong ditandatangani bahwa kowe kuwi sing melaporkan. Bayar apa ora? Ya bayar. Dene laporan mari ngertene bayar kepriwe? Oh, ana lagi bolpoin anu tukune Kang Dimas. Bolpoin iki tukune ora dol rambut ya, tukune nganggo duit, duite kerja. Oh kaya gue ya. Pantesan beli dadi RT nangen pada suki. Nah kena pembagian BLT ta ya umeh dikunci ditutup rapat. Lawangnya tutup gede gak membarang. Tangannya aja pada merek, tangannya aja pada daftar. Tapi yang BLT ini bubar ta ya. Wow dimaksa-maksa tangga. Ini kang, pada ngomongin surat keterangan gini. Keterangan apa aja, keterangan apa baik. Kalau tanda tangan ini nanyong, gue bayar 1000 ya. RT apa sih ini kan sih? Eh, gue pengen pecat tadi warga kena apa? Oh, kayak gue sih kiri gak omongannya ya. Ya wes lah. Nyetak manut banyak ya wes. Nyong ini, tak tanda tangan ini nanyong laporan ini lah. Suen banget doh. Ntar aku 1000 beko jadi medut dong kayak gue medut. Wah, apa nek? Kayak gue kena mau. Nyet, tanda tangan ini. Loh, kayak stempel RT ini ndi, Pak? Stempel RT ini ndi? Malah di stempel cap. Wah, kok nek kira-kira ora duwe duit nggo gawe stempel cap RT, mani-mani ngono karep nyetempel kuwi raine Rika kuwi den bukan mari mangse, tempel lamaran kertas kono keton ke RT ne ge raine RT ne ge. Ah, dicak lunas kayak kaya bayar BPT 3 bulan. Kok sakjane ngobrol kowe, kok sakjane ngobrol kowe bali lah, wis bali kan ah. Ya terus kepiye kan lanjutane laporane nyong? Laporane kowe gampang. Nyesuk wingi kan malam Minggu, ya. Kan mau nanya nang perapatan karena kaya ngintip pola tingkai Saki Sarwan konek pancen omonganmu bener tukang kebut-kebutan nang dalam setapa tek omah ini nanyong usahkan aku sikit balik gigi ngali ya kelek ini kak jadi nyor-nyor namanya kerainnya nyong lambok. Wahahaha wala nurain RT-nya ya jarangnya cumplung. Raine Rika ya Teh. Wong sopan sing ngomong ora tangen. Kaki Saran arep metu ge. Kaki Saran arep mangkat ngojek kaya rek. Deleng nak deleng ya. Ki meniku kan ngumah kang lawangan gutur ngene kae ya. Iki bae ke jalan udan stapak. Iki ben jajal. Temenan ge Kang Yu tadi akhirnya RT-ne karo wargane ge mau ngintip Kaki Sarwan. Lah kalingane barang lagi diintip Kaki Sarwan ngebut temenan ge Kang jan banter pisan. Ana 200 km per jam dan nang jalan setapak kowe mau. Tapi pas RT-ne ngintip malah Kaki Sarwan jungkel Kang. Jungkel Kang motor. Kayane kenang senar layangan duh jan. Oh, anak nak bercakap ciri tuanan lah, jangan pengi-pengi kayak kayak dari jantoh, doh. Kaki Sarwan jungkel, mlebu maring kalen. Tiki kayak apa yo? Kaki Sarwan jungkel, mlebu kalen, kabus, modar, kue lambene kue, bengor, pora kue, jan. Tak tiringan aja, jual ambekan aja sih nak pora. Si Ana doh, tes lambekan gitu si urip ge. Ayo gagian gambar rumah sakit. Gagian ditulungi gambar rumah sakit aja gagian cepetan. Kayak undang kaki RBK kon ngulungi kengene. Getek sabar dise sabar. Aja ngegas kayak gue sing aso. Semuanya kayak nggak proses. Urut-urutan, panggil ambulan ya panggil ambulan, tapi kayak dibeneran disit ge. Dibeneran apa ne? Gue, dasar kali sarwan dia nuk balik gue. Dan saya mau ke sini madep ngarep ke malah madep geger gue. Oh wala kebalik selak-selak kamu derajat ke ya. Nah iya. Anak temenan apa orang gue? Ya temenan ya gak ditiliki dewek kono gak kebalik bok gue. Wis ngalir ke TRT ini minggir sitak nih PPPPK ge. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ki cenderungnya digawa mari rumah sakit ke orang bulan ke. Dan saya terkebalik disini jajal. Orang aja madep buri. Malah si gue tuli rekasa gue tuli. Tapi kau disit ke. Ala wis minggir ke TRT. Tangani nanyo suara sak wadir. Wis tenang baik. Anu kok bebek aduk jan kowe aja diwalik disit sirahe kowe minggir ngandhe ora sampe lurusan karo nyong lah wis gare minggir ngono ngene telepon ambulan kena gagean kok dadi nyong sampung malik ndase dadi ambulane tekan ngene gagean cepetan anu mas anu pak anu mas aja anu minggir ganggu. Wah jan, jan mesti kumuhi nanyo kena jadi walik kowe ndase kok malah diwalik temenan jan. Mati ya Kaki Sarwan ke, aduh kok kau primen jajal tanggung jawabnya kok primen jajal wang ruang si urip mau si ambekan kok malah dadi paten ini kusan gafe Rika orang sangarang ter tenek orang sangarang mati-mati ke primen si urip kita si ambekan nih kwe dia mau lagi gulung diwalik dase duh diwalik dase ya malah tambah mari ya orang mati ya si mau nambaknya orang nadalannya terus jadi nadalannya maning ke mantan melecet. Nggak sening gue ya cemerem baik ya gue ya dikini gue mati gue Kaki Sarwan gue gara-gara di gue nu salah pak gue nu salah mak Kaki Sarwan kan orang kewalik anggup jaket sih kewalik aduh ya pantas salah gak ketone sini emang hahaha nanti lu nganggup jaket sih kewalik ya. Si teman ya. Curanmor, pencurian.